Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang berikutnya, yang ke-8. At-tarsu saminu, pelajaran yang ke-8. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini yang sepintas mungkin agak sama dengan yang sebelumnya, yang terdahulu, tetapi di situ ada perbedaan-perbedaan ya, terkait dengan kedudukan dalam kalimat dan juga tentunya terkait dengan makna kalimat tersebut. Maksud dari kalimat tersebut. Perbedaan yang tampak, ya mungkin dari sisi alif lam atau yang semisalnya, tapi dengan itu nanti akan bisa menjadikan perbedaan-perbedaan pada kedudukan-kedudukan dalam kalimat dan juga maknanya tadi. Kita baca langsung. هذا الرجل تاجر. Laki-laki ini adalah pedagang. وَذَلِكَ الرَّجُلُ طَبِيبٌ. Dan laki-laki itu adalah dokter. Seorang dokter. Juga yang perlu diperhatikan cara membacanya, menjeda, memotong penggalan-penggalan kalimat itu juga perhatikan, jadi supaya lebih bisa difahami maknanya dengan jelas, tentunya membacanya pun juga dengan benar, dengan tepat ya. Menjeda atau memenggal kalimat-kalimat itu, kata-kata itu dengan benar, dengan tepat. Hadza ar-rajulu tajirun, laki-laki ini seorang pedagang. Wa dzalika ar-rajulu tabibun, dan laki-laki itu seorang dokter. Jadi pemenggalannya atau menjeda ini tepat, maka maknanya juga bisa difahami dengan benar. Kita baca dulu yang contoh-contoh berikutnya. Ismut tajiri Mahmudun. Nama pedagang itu Mahmud. Wasmut tabibi Sa'idun. Dan nama dokter itu adalah Sa'id. Hadzal baitu litajiri. Rumah ini milik pedagang itu. Milik pedagang tersebut. Wadhalikal baitu lit-tabibi, dan rumah itu milik dokter itu atau milik dokter tersebut. Dokter yang disebutkan di awal tadi ya, yang bernama Sa'id ya. Berikutnya, baitut tajiri amamal masjidi. Rumah pedagang itu ada di depan masjid. Ya, rumah pedagang tersebut di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah dokter itu di belakang sekolah. Ada di belakang sekolah. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapakah? Liman, milik siapakah hadhihi sayyaratu, mobil ini. Waliman tilka, dan milik siapakah itu? Maksudnya apa? Itu mobil atau mobil itu? Ya, jadi kembalinya pada as-sayyarah tadi maknanya. Milik siapa mobil ini dan milik siapa yang itu? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Mobil ini milik dokter. Ya, sang dokter. Yang tadi sudah disebutkan di awal dokternya. Wa tilka lit-tajiri. Dan itu maksudnya mobil itu lit-tajiri, milik pedagang tersebut. Pedagang yang sudah disebutkan di awal tadi. Ya. Ini. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Mobil ini dari Jepang. Wa tilka min Amerika. Dan itu dari Amerika. Mobil itu dari Amerika. Baik. Ya. Jadi sepintas, ya, mungkin kelihatan hampir sama dengan yang terdahulu. Contoh-contoh kalimat dalam pelajaran ini. Ya, tetapi tetap di situ ada perbedaan. Ya, kalau yang awal dulu, misalnya kalimatnya hadza rajulun, hadza baitun, atau yang muannats hadhihi sayyaratun. Ya, jadi di situ kalimat yang asal yang dulu sudah dipelajari di awal, hadza baitun misalnya, hadza rajulun, atau yang mu'anaf tadi hadhihi sayyaratun, hadza disebut sebagai mubtada, kemudian baitun disebut sebagai khobar, dan lafaz baitun atau rajulun atau sayyaratun itu bentuknya nakirah, ya, dengan tanwin, ya, dan kedudukannya tadi dia sebagai khobar dari hadza. Dan susunan mubtada dan khobar ini sudah membentuk jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Hadza baitun, ini rumah. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Hadhihi sayyaratun, ini sebuah mobil. Contoh-contoh ini ada kalimat-kalimat yang sempurna, yang sudah memberikan makna pemahaman yang sempurna. Ya, tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu atau tidak ada sesuatu yang ngambang, yang rancu. Ini sudah utuh. Dan perhatikan lafaz tadi, ya, baitun di situ nakirah dengan tanwin. Kemudian dari kalimat yang asal ini, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tersebut, hadza rajulun pada kalimat yang awal, ya. Nah, di situ kata rajulun dimasuki alif lam menjadi ar-rajulu. Ya, kemudian sebelumnya ada hadza. Hadza rajulu. Yang semisal dengan ini dari kalimat-kalimat ini tadi, hadza rajulu, dzalikar rajulu, hadzal baitu, dzalikal baitu, hadhihi sayyaratu. Ini yang semisal dengan kalimat awal tadi, ya. Yakni isim isyarah hadza atau dzalika atau hadhihi, kemudian diikuti isim yang ma'rifah dengan alif lam dalam contoh-contoh tersebut. Ya. Ya. Menjadi seperti ini. Hadar rojulu. Atau dalikar rojulu. Atau hadihi sayyaratu. Ya. Nah, ketika bentuknya demikian, ya, isim yang terletak sesudah isim isyarah itu berawalan alif lam, maka ini tidak membentuk jumlah mufidah. Ya, tidak membentuk kalimat yang sempurna. Ya. Kenapa? Karena ar-rajulu atau al-baitu atau as-sayyaratu dalam contoh-contoh ini tadi, dia semakna dengan isim isyarah yang sebelumnya tadi. Ya. Maksudnya sama, ketika dikatakan hadza atau hadhihi atau zalika, itu maksudnya sama dengan ar-rajulu atau al-baitu atau as-sayyaratu yang disebutkan sesudahnya. Sehingga ini belum menjadi jumlah mufidah, belum menjadi kalimat yang sempurna. Kalau dalam penerjemahannya, hadzal rajulu, itu maknanya laki-laki ini, ya, baru seperti itu. Ya, belum utuh, belum sempurna, masih ada sesuatu yang ditunggu. Laki-laki ini, ada apa? Kenapa dengan laki-laki ini? Atau tadi, hadzal baitu, maknanya rumah ini, ada apa dengan rumah ini? Kan belum sempurna, belum selesai kalimatnya. Hadhihi sayyaratu, mobil ini, titik-titik-titik. Ya. Jadi masih ada sesuatu yang belum sempurna, belum selesai. Jadi, kalau lafadznya seperti ini, sesudah isim isyarah itu isimnya ma'rifah dengan alif lam, maka ini bukan menjadi khobar. Ya, bukan sebagai khobar. Karena dia tidak menjadikan hadza ini sebagai kalimat yang sempurna. Jadi masih ada sesuatu yang ditunggu-tunggu, masih ada sesuatu yang ngambang tadi. Kalau hanya seperti ini, hadzal rajulu hadhihi sayyaratu. Padahal yang dimaksud kalimat sempurna yang tadi tersusun dari mubtada dan khobar, ya. Jadi mubtada itu yang ada di awal, di permulaan kalimat. Kemudian khobar itu dia menyempurnakan mubtada menjadi kalimat mufidah, menjadi kalimat yang sempurna, yang utuh. Itu fungsi khobar. Kalau ada kata yang terletak sesudah kata sebelumnya, dalam contoh ini ya, hadza rajulu, ar-rajulu ini terletak sesudah hadza, ya, isim isyarah tadi, tetapi secara makna dia tidak menjadikan hadza ini menjadi kalimat yang sempurna ketika bersama ar-rajulu. Maka ar-rajulu ini bukan khobar dari hadza. Berbeda dengan rajulun atau baitun yang bentuknya nakirah tadi. Ketika dia disertakan dengan hadza, itu sudah membentuk jumlah mufidah, sudah membentuk kalimat yang sempurna. Hadza rajulun, ini adalah seorang laki-laki. Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Kan sudah sempurna. Sudah bisa difahami maknanya dengan jelas. Orang yang mendengar tidak lagi menunggu-nunggu, tidak lagi ngambang. Sudah utuh. Kalimat yang sederhana ini sudah utuh, sudah sempurna. Tapi kalau hadza rajulu, laki-laki ini, masih ada yang ditunggu. Hadza baitu, rumah ini, bagaimana? Ada apa dengan rumah ini? Sehingga tadi ketika isim yang terletak sesudah hadza dalam contoh ini, dia sudah memberikan makna yang sempurna, menjadi kalimat yang sempurna, maka di situ disebut khobar. Itu fungsi khobar, menyempurnakan mubtada menjadi kalimat yang sempurna, menjadi jumlah mufidah. Tapi kalau ada isim yang terletak sesudah hadza atau semisalnya, dalam contoh-contoh ini tadi, dia tidak menyempurnakan hadza tersebut, tidak menyempurnakan mubtada tersebut menjadi kalimat yang sempurna, maka itu bukan khobar. Itu bukan khobar. Ya. Jadi ar-rajulu, al-baitu, as-sayyaratu dalam contoh-contoh ini tadi, itu bukan khobar dari hadza ataupun hadhihi. Lantas khobarnya mana? Perhatikan kata yang sesudahnya. Hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Wa dzalikar rajulu tabibun. Laki-laki itu adalah seorang dokter. Nah, di sini ada tajirun tabibun. Maka dengan adanya tajirun tabibun dalam contoh ini tadi, ini menjadikan hadza menjadi kalimat yang sempurna. Sehingga tajirun, tabibun, atau yang semisalnya, itu yang menjadi khobarnya. Bukan ar-rajulu, bukan al-baitu, juga bukan as-sayyaratu dalam contoh-contoh tadi. Tapi yang menjadi khabar adalah tajirun tabibun. Pada baris yang ketiga, hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Di sini yang menjadi khabar litajiri dan litabibi. Ini yang menyempurnakan kalimat ini. Dalam contoh yang berikutnya, hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Ini khabarnya litabibi wa tilka litajiri, khabarnya adalah litajiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani, yang menjadi khabar minal yabani. Wa tilka min Amerika, yang menjadi khabar adalah min Amerika. Jadi itu khabar, fungsi atau makna dari khabar, yakni kata yang menyempurnakan mubtada ya, menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, yang utuh. Ya, ini. Jadi tidak mesti khabar itu selalu yang kata kedua atau yang sesudah mubtada-nya secara langsung, belum tentu. Jadi perhatikan dari makna-makna yang ada dan juga dari lafaz-lafaz itu bentuknya bagaimana. Maka perhatikan, cari ya, atau tentukan itu khabarnya. Ini. Yang jelas tadi, khabar itu menyempurnakan mubtada menjadi kalimat yang utuh, yang sempurna, menjadi jumlah mufidah. Kalau belum, kalau tidak menyempurnakan mubtada, maka itu bukan khabar. Jadi kaitannya khabar itu dengan mubtada, ini membentuk jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Itu ya, itu yang disebut khabar, demikian kaitannya dengan mubtada. Dalam contoh-contoh ini tadi, hadza, dzalika ataupun hadzihi itu kedudukannya sebagai mubtada. Dalam kalimat-kalimat ini tadi, hadzal rajulu tajirun, dzalikal rajulu tabibun, hadzal baitu, dzalikal baitu, hadhihi sayyaratu, hadza, dzalika ataupun hadzihi kedudukannya dalam kalimat ini sebagai mubtada. Kemudian tadi khabarnya sudah disebutkan ya, tajirun tabibun, lit tajiri ataupun lit tabibi, itu khabarnya. Ini sekaligus mengulang apa yang sudah dipelajari tentang mubtada dan khabar pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Dan sekarang, hadza ar-rajulu tajirun. Hadza tadi ya, disebut kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian khabarnya tajirun. Dan untuk apa? Membuktikan bahwasanya itu benar khabarnya, maka coba diringkas. Jadi kalimat atau jumlah mufidah itu yang pokok itu mubtada dan khabar. Yang benar-benar pokok, inti. Intinya itu mubtada dan khabar. Coba diambil kata yang menjadi mubtada dan kata yang menjadi khabar, dibuat kalimat tersendiri. Misalnya ini tadi ya, mubtadanya kan hadza. Kemudian khabarnya tajirun. Sekarang itu saja yang diambil. Hadza tajirun. Ini seorang pedagang. Konteksnya apa? Sambil menunjuk seseorang, kemudian dikatakan tentang orang ini adalah pedagang, seorang pedagang. Dzalika tabibun, itu seorang dokter. Ya. Hadza litajiri, ini milik pedagang itu, sambil menunjuk sebuah rumah dengan mengisyaratkan tangan atau jari. Kemudian mengatakan ini milik sang pedagang. Wadzalika litabibi, dan itu milik sang dokter. Kemudian menunjuk ada mobil, ada dua mobil, yang satu dekat, yang satu jauh. Mobil yang dekat ditunjuk. Ini hadhihi litabibi, ini milik sang dokter. Mobil yang ada di dekat dia ditunjuk hadhihi litabibi, ini milik sang dokter. Watilka litajiri, dan itu milik sang pedagang. Maksudnya mobil yang ini, mobil yang itu. Nah, ketika hanya diambil tadi isim yang sebagai mubtada dan isim yang menjadi khobar, itu sudah jelas, sudah menjadi kalimat yang sempurna. Maka itu menjadi bukti bahwasanya memang benar ini mubtada dan ini khobarnya. Ya. Jadi mubtada khobar demikian. Mubtada itu yang ada di permulaan sebagai pokok pembicaraan, pokok yang hendak disampaikan. Adapun khobar itu yang menyempurnakan mubtada tadi, membentuk jumlah mufidah, kalimat yang utuh, yang sempurna maknanya. Ini mubtada khobar. Ini. Sekarang, kalau hadza mubtada kemudian tajirun khobar, kemudian sesudah hadza tadi disebutkan ar-rajulu. Atau dalam contoh yang lain tadi, hadzal baitu disebutkan al-baitu. Hadhihi sayyaratu disebutkan as-sayyaratu sesudah hadhihi. Dan ini tadi bukan khobar. Lantas apa? Atau apa? Atau bagaimana fungsi dari kata-kata ini? Dilihat dari maknanya, ar-rajulu dalam penyebutan ini, dalam contoh-contoh ini, itu semakna dengan hadza. Atau maksudnya sama dengan hadza. Artinya ketika disebut hadza, itu tadi kan menunjuk seseorang. Orangnya kan tertentu, si fulan misalnya. Ketika menunjuk fulan tadi ya, orangnya kan tertentu. Kemudian ketika disebutkan ar-rajulu, di sini dengan alif lam, berarti kan ma'rifah. Ya, isim yang diawali alif lam, dia ma'rifah. Maknanya apa? Orangnya tertentu, laki-laki ini tertentu. Nah, antara hadza menunjuk fulan tadi dan ar-rajulu, ar-rajulu di sini yang dimaksud ya fulan tadi. Karena yang dimaksud seorang laki-laki yang tertentu, yakni si fulan tadi. Jadi antara hadza dan ar-rajulu itu sama. Maksudnya sama, si fulan tadi. Ya. Wa dzalika ar-rajulu. Dzalika sambil menunjuk alan satunya ya misalnya namanya alan, diisyaratkan dengan isim isyarah dzalika, kemudian disebutkan alam ini kan dia seorang rajul, maka dia disebutkan juga dengan lafaz ar-rajulu, laki-laki yang tertentu, tapi bukan fulan, tapi dia yang alan, tapi tetap ma'rifah tertentu yang bernama alan. Jadi antara dzalika dan ar-rajulu ini maksudnya sama, ini si alan tadi misalnya. Demikian pula dengan contoh-contoh yang berikutnya, yang ada isim isyarahnya ya. Hadzal baitu. Antara hadza dan al-baitu sama, merujuk pada rumah yang sama. Wa dzalikal baitu, ini juga sama. Dzalika merujuk pada rumah sang dokter. Al-baitu ini juga maksudnya adalah rumah sang dokter tadi. Jadi merujuk pada rumah yang sama. Yang maksudnya sama, rumah yang milik sang dokter tadi. Hadihi sayyaratu juga demikian. Antara hadihi dan as-sayyaratu ini merujuk pada mobil yang sama. Diisyaratkan dengan isam isyarah sambil disebutkan dengan lafadznya yang ma'rifah dengan alif lam. Hadihi sayyaratu, mobil ini. Ya. Jadi, hadza dan isim yang sesudahnya itu maksudnya sama, semakna. Secara zatnya itu sama. Yang dimaksud dengan hadza ya fulan tadi. Yang dimaksud dengan ar-rajul juga fulan tadi. Misalnya ya. Nah, itu sama. Nah, maka ketika demikian ya, isim yang kedua tadi yang semakna dengan yang pertama, yang maksudnya itu sama dengan yang pertama, maka dia disebut dengan badal. Ya. Ini dari sisi bahasa ya, dari dalam tata bahasa, kedudukan atau keadaan isim yang kedua ini disebut dengan badal dari isim sebelumnya. Ya. Jadi ar-rajulu itu badal dari hadza. Wa dzalika rajulu, ar-rajulu yang kedua di sini dia badal dari dzalika. Hadzal baitu, Wa dzalikal baitu. Al baitu di sini badal dari hadza atau dari dzalika. Hadhihi sayyaratu. Ya, as-sayyaratu itu badal dari hadhihi. Ini. Jadi ini yang dimaksud dengan badal. Jadi isim atau kata yang merujuk pada makna yang sama dengan kata sebelumnya. Ini disebut dengan badal. Ya. Kalau arti secara bahasa, badal itu artinya pengganti. Dan memang demikian. Dia disebut dengan badal, dia merujuk pada makna yang sama dengan isim sebelumnya, maksud yang sama dengan isim sebelumnya, dan dia juga bisa menggantikan isim yang sebelumnya tadi. Kalau seandainya isim yang sebelumnya itu dihilangkan. Dan ini juga menjadi bukti bahwasanya memang itu badal. Ketika yang sebelumnya dihilangkan, ini tidak mengubah makna. Sekarang coba. Dari hadzal rajulu tajirun, hadza dihilangkan menjadi ar-rajulu tajirun. Maknanya apa? Laki-laki itu seorang pedagang. Semakna dengan ketika ada hadza tadi. Jadi tidak mengubah makna. Karena yang ditunjuk sama si fulan tadi. Yeah. Jangan dilihat terjemahannya. Tapi secara maknanya. Maknanya sama. Kalau bahasa terjemahan mungkin agak perbedaan. Itu bahasa terjemahan. Tapi secara makna kan tetap sama. Hadha rojulu tajirun. Menunjuk si fulan. Hadha rojulu tajirun. Orang ini pedagang. Sekarang hadha dihilangkan. Ar-rojulu tajirun. Orang ini pedagang. Maknanya tetap sama, tidak berubah. Ada hadza ataukah tidak ada hadza? Sama, semakna. Atau sebaliknya, yang badal dihilangkan. Hadza rajulu tajirun. Tadi yang menunjuk pada si fulan. Laki-laki ini, orang ini pedagang. Sekarang ar-rajulu dihilangkan. Hadza tajirun sambil menunjuk si fulan juga. Maknanya apa? Ini pedagang. Ini tuh siapa? Orang laki-laki yang ditunjuk tadi, yang bernama fulan tadi misalnya. Kan juga tetap semakna. Semakna. Ya. Walaupun tadi bahasa terjemahan mungkin bisa berbeda, tetapi maksudnya sama. Maknanya sama. Menunjuk pada si fulan, dia adalah seorang pedagang. Maka yang demikian, ar-rajulu itu disebut sebagai badal dari hadza. Ini. Jadi ini satu bentuk ungkapan atau apa frase atau semacam itu. Yang jelas bukan kalimat atau bukan jumlah. Kalau jumlah mufidah itu sudah jelas ya. Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna tadi itu mubtada dan khobar. Tapi kalau badal dia sekedar apa menyebutkan isim yang semakna dengan yang sebelumnya. Jadi maknanya sama, tapi disebutkan dengan dua lafaz yang berbeda. Dengan hadza, dengan ar-rajul. Maka ini badal. Ya. Nah, kalau yang ar-rajulu itu badal, kemudian yang sebelumnya terkait dengan badal, dia disebut dengan mubdal. Ini, mubdalun. Jadi badal nanti kaitannya dengan mubdal. Mubdal. Jadi mubdal itu yang awal dalam contoh-contoh ini seperti hadza atau dzalika atau hadhihi itu yang menjadi mubdal, kemudian ar-rajulu, al-baitu, as-sayyaratu itu yang menjadi badalnya. Ini terkait dengan susunan kata-kata ini dan bukan terkait dengan jumlah mufidah. Ya, kalau jumlah mufidah, hadza sebagai mubtada, tajirun sebagai khobar, sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Jadi melihat dari sisi yang berbeda. Jadi tidak rancu, tidak kok tadi dikatakan badal itu mubtada, sekarang dikatakan hadza itu mubdal. Ya. Bukan sesuatu yang bertentangan, bukan sesuatu yang apa tumpang tindih, tapi melihat dari sisi yang berbeda. Ya, jadi bukan tumpang tindih, bukan bertentangan. Kok ini tadi katanya begini, sekarang kok katanya ini begitu. Tapi ini melihat dari sisi yang berbeda. ya. Dilihat dari sisi kalimat, susunan kalimat atau jumlah mufidah, maka hadza sebagai mubtada, kemudian tajirun sebagai khobar. Adapun dilihat dari sisi susunan bentuk kata, susunan beberapa kata ini, hadza rajulu, hadhihi sayyaratu, yang semisalnya, maka hadza ini disebut sebagai mubdal, kemudian ar-rajulu, as-sayyaratu, ini disebut sebagai badal. Dan memang demikianlah dalam bahasa Arab. Ya, jadi suatu kata ketika sudah tersusun dalam sebuah kalimat, maka dia dilihat, diperhatikan dari beberapa sisi. Dari sisi kedudukan dalam kalimat, atau dari sisi itu frase atau ungkapan, susunan kata-kata, atau dari sisi bentuknya, atau mungkin dari sisi yang lain. Sehingga satu kata mungkin bisa punya beberapa jabatan atau beberapa fungsi sesuai dengan sisi mana dia dilihat tadi. Dan itu bukan sesuatu yang bertentangan atau sesuatu yang tumpang tindih. Bukan demikian. Tapi karena memang dilihat dari sisi-sisi yang berbeda. Jadi pahami ya. Ini. Katakanlah ada mobil. Mobil itu kalau dilihat dari sisi depan, bentuknya bagaimana? Kan bisa kita bayangkan mobil dari depan ada dua lampu, ada kaca, ada ini dan itu. Bentuk rodanya, kalau dari depan apa? Kotak gitu ya. Karena dilihat dari depan. Tapi kalau mobil dilihat dari samping, ada pintunya, rodanya bulat, dan seterusnya. Dari belakang nanti berbeda lagi. Ya, kira-kira untuk memudahkan memahami seperti itu. Jadi dilihat dari sisi-sisi yang berbeda-beda. Ya, dari arah yang berbeda-beda. Maka tadi, misalnya di sini, hadza itu sebagai mubtada, kemudian tajirun khobar. Dari sisi ini kalimat yang sempurna. Atau dari sisi yang lain, itu tadi hadza itu sebagai mubdal. Kemudian ar-rajul sebagai badalnya. Dari sisi lafadznya sendiri, hadza disebut apa? Ism isyarah. Hadza itu ism isyarah. Karena dia digunakan untuk menunjuk sesuatu. Ini. Seperti itu ya. Baik. Ini untuk yang badal dan mubdalnya. Kemudian pada contoh yang lain, pada baris kedua dan keempat, ismu tajiri mahmudun, wasmu tabibi sa'idun. Nah, di sini ismu sebagai mubtada mahmudun dan juga sa'idun sebagai khobar. Kemudian ismu ini yang menjadi mubtada, dia susunannya adalah idhofah. Ya, dari sisi yang lain, dari sisi bentuknya, susunannya, ismu ini sebagai idhofah atau sebagai mudhof. At-tajiri mudhof ilaih. At-tabibi mudhof ilaih dari ismu. Ini melihat dari sisi susunannya, susunan kata-kata ini adalah idhofah. Ismu mudhof, at-tajiri atau at-tabibi itu mudhof ilaih. Adapun dalam kalimat, ismu sebagai mubtada, mahmudun, dan sa'idun ini sebagai khobar. Ya. Kalimat yang keempat. Baris yang keempat. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Dilihat dari sisi bentuknya. Baitut tajiri, baitut tabibi. Bentuk apa ini? Susunan apa ini? Idhofah. Baitu mudhaf at-tajiri atau at-tabibi ini mudhaf ilaih. Adapun dilihat dari sisi ini kalimat yang sempurna jumlah mufidah, maka baitu itu sebagai mubtada, kemudian amama atau khalfa itu sebagai khobarnya. amama al-masjidi atau khalfa al-madrasati. Amama dan khalfa ini sebagai khobar dari baitu pada masing-masing kalimat itu. Ini. Adapun al-masjidi al-madrasati itu mudhaf ilaih dari amama, al-masjidi mudhaf ilaih dari amama, al-madrasati mudhaf ilaih dari khalfa. Yang berikutnya juga demikian ya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Ini seperti yang awal tadi. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi, hadhihi mubtada, as-sayyaratu badalnya. Kemudian lit-tabibi itu khobar dari hadhihi tadi. Wa tilka lit-tajiri, tilka mubtada, lit-tajiri khobar. Hadhihi sayyaratu minal yabani, hadhihi mubtada, minal yabani khobar. Wa tilka, tilka mubtada min Amerika khobar. Asalnya itu badal dari hadhihi. Jadi demikian terkait dengan kedudukan-kedudukan dalam kalimat dan keadaan-keadaan susunan kata-kata ini. Ya, jadi dengan itu bisa difahami maknanya dengan tepat, dengan benar, tidak rancu atau tidak membingungkan. Ya, jadi semisal kalimat yang awal, hadzar rajulu tajirun. Maknanya apa? Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Jelas, tepat, ya, mudah difahami. Kalau seandainya tidak memahami tentang apa tadi badal ataupun tentang kalimat, ya mungkin nanti bisa kesulitan untuk memaknai, mengambil makna dari kata-kata ini. Hadzal rajulu tajirun. Ini seorang laki-laki yang pedagang. Ya, tetapi bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya bukan seperti itu. Walaupun mungkin secara makna hampir sama, tetapi maksud dari kalimat ini bukan seperti itu. Maksudnya apa? Laki-laki ini adalah seorang pedagang. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan lafaz, nanti juga akan ada perbedaan susunan, perbedaan bentuk kalimat dan seterusnya. Ada yang ditanyakan hari ini? Nanti kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, ya susunannya apa? Tidak sesederhana yang awal dulu. Tidak sekedar hadza rajulun hadza baitun. Bisa jadi yang menjadi mubtada itu ada badalnya atau tadi berupa mudhaf atau mungkin yang lainnya. Yang khobar juga demikian. Memang dari awal, yang awal kita pelajari yang mudah-mudah, yang paling dasar, yang paling ringkas, yang paling sederhana. Tapi tentunya ketika berlanjut kita belajar akan dijelaskan, akan ditunjukkan bentuk-bentuk yang lebih kompleks, yang lebih bervariasi. Ini. Seperti ini salah satu contohnya. Ini. Kemudian kita jawab tamrin yang pertama ya. Tamarinu, awalan yang pertama, ajib anil asilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terkait dengan bacaan tadi ya. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu? Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Jawabannya, hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Seperti itu. Jadi dengan itu, dengan ada penjelasan semacam ini, bisa difahami maknanya dengan benar, dengan tepat. Tidak membingungkan, ya, tidak rancu. Nih. Berikutnya, salah satu, apa? Masmud Tajiri. Ya. Siapa nama pedagang itu? Ismud Tajiri Mahmudun. Ya. Nama pedagang itu Mahmud. Ya. Ganti. Masmud Tabibi. Apa nama dokter itu? Iya. Ismut tabibi. Ismut tabibi Sa'idun. Sa'idun. Ismut tabibi Sa'idun. Sa'id. Ya, nama dokter itu adalah Sa'id. Berikutnya. Min aina? Ganti. Min aina sayyaratu tabibi? Dari mana mobilnya sang dokter? Mobilnya sang dokter. Sayyaratu tabibi min? Yang dari atas. Sayyaratu tabibi min? Dari? Hadihi sayyaratu Yabani. Ya, minal Yabani. Minal Yabani. Dari Jepang ya. Minal Yabani dari Jepang. Berikutnya. Min aina saya waktu tajiri. Dari mana mobil pejakan itu? Saya waktu tajiri minal Amerika. Min. Min Amerika. Ya, tanpa alif lam ya. Jadi min Amerika. Dari Amerika. Amerika. Berikutnya, nanti. Aina baitut tajiri. Di mana rumah pedagang itu? Baitut tajiri amamal masjid. Ya. Yeah. Rumah pedagang itu di depan masjid. Iya. Yeah. Berikutnya. Aina baitut tabibi. Di mana rumah dokter itu? Mm-hmm. Baitut tabibi hal-hal madrasati. Iya. Yeah. Rumahnya di belakang sekolah. Iya, di belakang sekolah. Khalfal Madrasah tadi. Ada yang ditanyakan dari ini? Tentang ini tadi? Ya, jadi perhatikan masing-masing sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan keterikatannya atau keterkaitannya dengan apa. Maka dari itu bisa diketahui ini, sebagai mubtada terkait dengan khobar, tapi kalau dia sebagai badal terkait dengan mubdal, ini. Walaupun mungkin lafadznya sama, tapi tadi dari arah yang berbeda-beda, dari sisi yang berlainan, sehingga bisa menjadi jelas hal itu, tidak rancu. Ya. Ini. Jadi apa, perhatikan masing-masing sesuai tempatnya, sesuai letaknya. Ya. Ini dulu untuk pagi ini, untuk tamrin-tamrin yang berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasannya pada waktu yang akan datang. Ya, bisa dibaca, dipelajari dulu untuk PR ya, untuk latihan coba dibaca. Kemudian yang ketiga, tamrin ketiga dikerjakan juga yang berikutnya dikerjakan sebisa mungkin. Nanti pembahasannya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ini dulu untuk pagi ini. Kalau kuminkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.